Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, ingkang dipun mulyakaken, ingkang winantu ing pahormatan. Jabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil atau yang mewakili, yang kita hormati Kepala Desa, para perangkat desa, BPD, LBMD, Babinsa, Babinkamtibmas dan tokoh-tokoh masyarakat. Sohibil Hajah sekeluarga bersama rekan-rekan panitia, teristimewa sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, malam ini kita menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nate dipun tangleti nyapa kok nganggo merengeti Maulid Nabi. Kula jawab, seneng. Sing tekok niku mungel meleh. Kan iku bid'ah. Kula tekoki. Kok ngerti nek bid'ah? Nggih, jarene. Akhire kula omongi. Lah wong ngajimu lagi tekan kitab Fathul Jarene. Ngajimu lagi tekan kitab Raudhatul Jarene kok wani bid'ah-bid'ahne. Nalika Kanjeng Nabi lahir, malaikat niku sedaya bungah gembira bahagia. Nah, setan-setan susah benci geting. Mulane nek ana peringatan Maulid Nabi, wong kok bungah berarti bolone malaikat. Mergo nalikane Kanjeng Nabi lahir, malaikat bungah. Nalika Kanjeng Nabi lahir, setan geting. Mulane ana peringatan Maulid Nabi kok wong geting berarti koncone. Ora usah kakehan dalil. Wong kadang aneh-aneh tapi takone wong sakniki. Nek wong mati nyapa dikirimi Fatihah, dikirimi Yasin, dikirimi donga, tekan apa ora? Ngoten niku diparingi dalil nggih percuma. Jawabe nggih, ya sampean saiki nang mati sik. Ngkonteni nokono, tak kirimi donga. Nek ora kan mbaleo. Lah wong nyapa masjid kok diparingi beduk. Beduk niku lak bid'ah. Engko ngerti jarene. Berarti ngajine kitabe nembe Fathul Jarene. Kok wis wani bid'ah-bid'ahke. Kula jelaske, duk niku mboten syariat. Mboten agama. Beduk niku kanggone masyarakat Jawa tanda masuk waktu salat. Mboten panggilan kangge salat. Nek panggilan kangge salat nggih azan. Beduk niku budaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki dirungokke apa ora to? Beduk niku budaya, senes agama. Beduk bukan panggilan salat. Hanya tanda masuk waktu salat. Panggilane salat nggih panggah azan. Nah, beduk diunekke niku minangka tenger tanda masuk waktune salat. Umpama ora nganggo beduk kena apa ora? Kena. Manjing waktu maghrib kok terus wong kene do bengok-bengok. Maghrib, maghrib. Maghrib, maghrib. Ya kena. Ning niki saking bijaksanane Wali Songo leh nyebarke agama Islam ben ringkes. Sekali diparingi tondo, wong sak kampung krungu kabeh didamelke beduk. Ngono bro. Gitu masuk waktu sholat, dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung. Orang nganggo beduk ya orang apa-apa. Tapi ben ringkes ngono lho. Itu namanya budaya. Angsal, angsal. Wong mboten bertentangan kalih akidah, wong mboten ngrusak syariat atau malah ngringkeske. Lah nek panggilan waktu salate nggih panggah azan. Nek masyarakat mriki kula kinten agamane pun subhanallah. Wong acara ngeten niki sing ora wajib sing teko sementen katae. Nganti pasang terop tenda sak menten katae. Apa meneh salat subuh sing wajib? Lho wong nekani acara sing ora wajib ngantos wengi, sing rawuh sementen katae nganti sesek-sesekan. Tenda terop sak mene kae. Padahal iki ora wajib, kula yakin sing wajib mesti luwe semangat. Mriki salat subuh jamaah lak kebek to nggih? Ya Allah. Engkane nganti ana cerita nika. Ana wayang subuh diadzani. Allahu akbar, Allahu akbar. Ora ana sing mara. Dinteni mbek pujian, ora ana sing mara. Sing ngadzani tolah, toleh tingak, tinguk. Ora entuk bola. Akhire salat subuh dhewean. Benjing nggih ngonten melih, manjing subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai rampung ngadzani ora ana sing mara. Pujian suwi gak ana sing teko. Akhirnya nggih salat subuh ijen meleh. Nesu akhirnya sing tukang azan. Lah ya bendino kok azan-azan dhewe. Pujian-pujian dhewe, salat-salat. Masjide moblang-moblang. Akhirnya siji dina mergo nesu. Jam 09.00 isuk azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bareng ana azan jam 09.00 isuk no speaker banter. Wong sak kampung gemberutuk do nggawa kayu, nggawa pentungan. Tekan masjid sing azan dilok-lokke. Wedian apa piye? Jam 09.00 kok azan iki azan napa? Sing mbok azani gek ya sapa? Jare sing azan, sing ngeden ya kowe kuwi. Wayah subuh tak celuk ya ora mara kowe. Wayah dhuhur tak azani ya ora mara, wayah asar tak azani ya ora mara, wayah maghrib tak azani ya ora mara. Nah, jam 09.00 ora wayahe salat. Jamaah tak azani kok do mara kabeh. Akhirnya keluyur keluyur keluyur balik mulih ngomong dhewe-dhewe. Padha edane. Tak niki mulai wonten wacana peringatan Maulid dibid'ah-bid'ahke, disirik-sirikke. Niki tujuane napa? Supaya umat Islam iki lali karo sejarah, tur gampang dipecah belah. Nyen ngapunten. Ora usah meringeti Maulid. Niku bid'ah. Niku syirik. Niki tujuane wong Islami ben lali sejarah. Wong kuwi nek lali sejarah, ora iso lurus uripe, ora iso tertib uripe. Nomor loro, ben gampang ditah belah. Langkung-langkung Indonesia niki mayoritas penduduknya beragama Islam, 87%. Darep ngejer Indonesia nganggo cara fisik ra mungkin, ana undang-undang internasional lo. Ke Indonesia iki akeh sing ngiri, Bu. Apa perang iki piye? Wonge hebat-hebat Indonesia iki ora geme-geme wonge. Mercone dipangan karo wong Indonesia. Enten to nasi bebek sambel mercon, lho. Mercone dipangan mbek wong Indonesia. Lho, ana bakso granat. Granat iki nek nang luar negeri medeni, ngono kene coblesi nganggo garpu diiris-iris dimploki ya mbek wong banyakan. Bakso nuklir. Wong banyakan iki Masya Allah. Ndi? Kecamatane? Lah iya. Lah iya kecamatane rak banyakan to. Kowe mau tak arani kecamatan banyakan, kecamatan Afrika. Wong Jabon, ya wis. Woi, woi. Tong doyan, seng doyan. Tong seng lu dipangan. Ya Allah. Lah wong Jabon ni molen ni doyan. Ana Surabaya ki ana rawon setan. Soto gendruwo. Mulane leh arep njintesi wong Indonesia ora ngira iso. Carane pripun? Ngoten niku. Umat didohke teko ulama. Ya iki maulid dibitake, dibitake, dibitake. Sesama ulama dibenturkan didu, padha islame didu. Yang ditampilkan Islam. Akhir wong Islam padha islame benci, gegeran, tukaran. Oh. Niki supaya umat adoh teko ulama. Lek wis umat adoh teko ulama, ora ana sing bimbing umat. Wong sing iso bimbing umat kuwi ulama. Kiai. Mergo kiai iki nek cara Sunan Kalijaga duwe jiwa cah angon. Iso angon masyarakat. Cinten sing angon masyarakat kit biyen nek mboten kiai. Nggih mboten? Ijin, Pak Komandan. Lha ngene iki ya nugas ngentengne tugase tentara, ngentengne tugase polisi. Sing iso angon niku kiai, duwe daya angon. Lah namine angon niku manggone gurine sing dingon. Angon wedhus, mesti nang gurine wedhus. Lah sifate wong angon kuwi piye? Lah nek sing dingon mlakune wis bener ya dijarke. Oh, mlakune wedhus ki wis bener, dijarke, ditutke. Engko yen mblegar-mblegar nyimpang-nyimpang ra karo-karuan mblakrak-mblakrak baru. Ampang ganda plek pecut cetet. Ning yen mlakune wis bener ya ditoke. Kuwi angon. Nang gurine weduse. Lah nek nang ngarepe wedhus kuwi jenenge ora angon, blantik. Nah weduse dicancang gelem ra gelem diseret kudu manut. Hei kowe ketekek-tekek gulumu. Mula kowe leh milih pemimpin mulai kepala desa, mulai anggota dewan legislatif ngono kuwi kepala daerah apa wae, golek sing iso angon, aja golek pemimpin blantek, ketekek gulumu. Lha kowe saiki nyoh tak kei 50.000, 100.000 coblosen aku, kuwi blantek. Blantek kuwi pengen rugi apa pengen bati? Kowe dipancing 50.000, 100.000 ning akhire ditekek gulumu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nenek kula ditakoni, kapan rusake Indonesia? Jawaban kula, nek wis umat adoh teko kiai, pondok-pondok pesantren ditinggalno, alamat Indonesia rusak. Kurang apik-apik no kiai, kurang apik-apik no pondok, nyatanya ya apik tenan no. Duh, pejuang-pejuang biyen ni kiai ni kubu. Sing kathah kiai, pejuang-pejuang biyen, pahlawan-pahlawan. Sing mimpin-mimpin perang musuh penjajah ni para kiai. Ono kiai mojo, alim ni ku. Kiai Ali Basya. Ono kiai Imam Bonjol. Kiai-kiai, kiai Diponegoro. Panglima Pangeran Diponegoro niku kiai, namine Abdurrahman. Apal Quran menguasai qiraah sabaah. Ngerti muak numpak jaran mek nyoncong keris ngene. Kiai niku Sultan Hasanuddin, kiai Sultan Agung, kiai Fatahillah, kiai. Kiai-kiai. Yang luar Jawa kaya eneng, no Aceh kaya Kiai Tengku Umar. Niku sak garwane niku Bunyai Cut Nyakdin. Ono Bunyai Cut Mutia. Sing urung Bunyai iki Cut Tari, Cut Keke. Cut Meriska kuwi urung Bunyai kuwi. Ya apa lho anak buahku kabeh kok. Mulane sampai saiki kiai niku duwe jargon NKRI harga. Yang lain mungkin semboyane NKRI harga tinggi, tapi nek kiai ket biyen wisan NKRI harga mati. Nyapa biyen waktu ngrumuske negara Indonesia iki kok ora dienggo negara Islam, padahal mayoritas penduduke agamane Islam. Yang paling akeh penduduke agamane Islam. Nyapa kok ora dienggo agama Islam? Kok agamane bentuke republik, negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia. Soalnya kiai wis mikir. Ngono ku ana sing usul ngajak gawe negara Islam gek ngetokke ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hei wong-wong sing padha iman mlebu sira nang agama Islam iki kaffah, totalitas menyeluruh. Mbah Yai Wahab Hasbullah ora setuju, Mbah Hasyim Asy'ari ora setuju, Mbah Bisri Sansuri ora setuju. Kiai-kiai ora setuju. Nyapa? Ayat kuwi ora kanggo negara kuwi. Ora kanggo gawe negara, kuwi ayat individu, masing-masing umat, masing-masing manusia, masing-masing wong Islam dikongkon leh nglakoni Islam totalitas menyeluruh. Indonesia iki isine ora mek wong Islam tok. Ya ana sing agama-agama liya. Lho iki nek dipaksakan nggo negara Islam kok sing agama-agama liya kowe ora trimo, kowe malah tukaran karo sedulurmu dhewe. Nek biyen tukarane karo bangsa asing sing jajah kuwi, iki akhirnya malah tukaran karo sedulure dhewe, mengalirkan darah saudaranya sendiri. Sing dicontoh sapa? Lho Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten diperintahkan damel negara Islam, diperintah damel ummatan wasaton, komunitas masyarakat sing tengah-tengah. Ki asline tugasnya tentara lho jane njelaske ngene iki, tapi tentarane ra ngira iso kon jelasne model ngene iki. Mulane ya wayahe nambahi sangu. Dadi kon gawe ummatan wasaton, komunitas masyarakat sing tengah-tengah, nek bahasa saiki ya moderat, tawasut. Niku moderat. Mboten ekstrim, mboten liberal. Ra ngerti, ra ngerti. Tapi ya tasamuh, toleran. Diarani masyarakat Madinah, rukun berdampingan dalam perbedaan peradaban. Nuwulane diarani masyarakat Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah Kanjeng Nabi yang bentuk komunitas masyarakat Madinah niku, isine mboten wong Islam tok. Malah wong Islame niku namung pendatang sing namine Muhajirin, kalih pribumi sing namine Ansor. Nembe kedhi sing akeh wong Yahudi. Halo. Nalika semanten wonten tiga suku. Ana suku Bani Quraidah, ana suku Bani Nadir. Mbah zaman orang ngerti dijak ngomong ini kok. Oh ya mirengne heeh. Ana sing agamane Nasrani, ana sing agamane Yahudi, ana sing agamane Majusi. Ngoten niku dilindungi, diajak bareng-bareng karo Kanjeng Nabi, bentuk komunitas masyarakat. Lah iki diterapne ten gene Indonesia. Lho kok umpama dipaksakan nggih negara Islam, saiki delok dadine geger kaya Timur Tengah ae. Porak-poranda perang saudara, padha islame geger ribut ra karo-karuan. Dadi para kiai mbiyen nalika perumusan negara iki wis mikir ke depan. So akhire iki nek dipaksakno geger pecah berantakan kaya kono. Iki kiai iki ketoke sarungan klumbrak-klumbruk tapi wawasan berpikirnya mampu mengalahkan ratusan profesor. Kowe ora ngerti ya wis nek tepuk tangan kan ketok kaya wong cerdas. Lah saiki nek arep didu dibentur-benturke aja gelem. Ayo nyonto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane tengat zaman iki ra melok ngundang ra usah cerewet. Kareng ngrungokke kok rewel. Kanjeng Nabi niku dipun dadosaken sebagai uswatun hasanah, maknane tulodo engkeng sae. Contoh yang sempurna kebaikannya. Kula sampean nek pengen api nyonto Kanjeng Nabi. Nyonto sinten, Bu? Mergo Kanjeng Nabi niku disetel Gusti Allah, diprogram Gusti Allah minangka dadi conto sing sempurna apike. Zaman nek nyonto wong model saiki ya ora patek apik. Mergo wong saiki iki wong sing ora patek. Lho kok ngoten to? Lho nggih. Sebaik-baik generasi generasine Kanjeng Nabi. Sak badane niku generasi ngisore, namine generasi sahabat. Sak badane niku generasi sak ngisore, namine tabi'in. Sak marine niku generasi sak ngisore, namine tabi'it tabi'in. Marine niku generasi ngisore, namine tabi'i tabi'it tabi'in. Sak badane niku ngisore meleh, namine generasi tabi'i tabi'i tabi'i tabi'in. Lah nek sampai tekan saiki dige tabik kedawan tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'in kedawan. Lah mundak mengguri niku mundak elek berkurang ke api ane. Jadi mundak ngguri mundak gak pati api, gak pati api, gak pati api. Aku arep ngomong elek kok sungkan. Mundak ngguri niku mundak gak pati api, gak pati api, api gak pati api. Uangnya tambah mburi, tambah gak pati api. Mulane sama lek nyonto uang zaman saiki berarti sama nyonto uang sing rapati. Pengen bener api tenanan nyonto Kanjeng Nabi. Nah ini kan ada yang ngomong. Langsung nyonto Kanjeng Nabi ki terus kiai-kiai ini gak apa. Aku kok tahu kerungu pengajian kayak jadi dikongkong nyonto kiai. Niki kok kok nyonto Kanjeng Nabi. No, kiai-kiai nggo apa? Ngeten para rawuh. Kiai-kiai niku priyagung, piyantun ingkang nuntun kula panjenengan, bimbing kula panjenengan, didik kula panjenengan, ngarahke dateng kula panjenengan kersane leres leh nyonto dateng Kanjeng Nabi. Nek nyontone nggih panggaten Kanjeng Nabi. Lah mergo kula panjenengan mboten nate panggih kalih Kanjeng Nabi, mboten nate ketemu kalih Kanjeng Nabi, ora tahu weruh Kanjeng Nabi. Kita kan tidak memetuki Kanjeng Nabi to. Tidak mengonangi lho. Leh nyonto pripun carane? Wong ora tahu weruh, ora tahu ketemu. Mula dibimbing kalih para ulama, para kiai. Lah ulama kiai ini dhewe ya ora tau ketemu, ana sing mulangi. Sopo? Ya kiai ini. Ya kiai ini ora tau ketemu, lho ana sing mulangi. Sopo? Kiai ini. Lah kiai ini mau ya ora tau ketemu Kanjeng Nabi, lho ana sing mulangi. Sopo? Kiai ini. Terus munggah tekan sahabat, tekan Kanjeng Nabi, nyambung jenenge. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh ngono. Hoi. Mah ngombe kok leren ngenteni mbok tuntun iki lho. Aku ki ora gering kok mbok tawan-tawani ngon ngombe barang. Nah, saniki ngeten. Nyapa Kanjeng Nabi kok didadekke conto dening Gusti Allah? Bab pertama. Alasan pertama. Mergo Kanjeng Nabi niku menungso. Nah, kula sampean iki ya menung. Niki sing rawuh temen iki menungso sedaya nggih. Ya. Bu. Umpama ana pitik kok dikongkon nyonto wedhus. Niku saged napa mboten? Cocok napa mboten? Pas napa mboten? Mboten. Wong pitik kok dikongkon nyonto wedhus. Kuwi sing ngongkon ya ora bener. Nek pitik ya nyontone. Ayo to sayang nyaut. Nek kucing nyontone ya. Nek wedhus nyontone ya. Ha nek bedhes nyontone ya. Ngomong bedhes aja madhep aku to ya. Woi. Saiki ana kucing kok dikongkon nyonto pitik. Ya ora iso to. Tek duwe cucuk kucing ora duwe cucuk. Kucing lek mangan nyonto pitik. Akhirnya kucing delok pitik, mangan gapahi cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk ditutuli. Ha kucing tiru tuk Ya cangkeme bundas kabeh. Wong pitik duwe lar, kucing ora duwe lar. Piye nek niru? Pitik ngendok, kucing. Eh kucing, niru apa pitik ngendok? Didelok kok. Plote-plote. Lah kucinge tiru. Ya ora ngira metu ndoke, kuwi ora pas jenenge. Lah sing pas kucing nyonto kucing, pitik nyonto pitik, sapi nyonto sapi, lah wong ya nyonto pas. Aku lah sama niki wong, mulane dikei contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih wong. Kanjeng Nabi niku mboten jin, mboten malaikat. Lah umpama kula sampean wong iki dikongkon nyonto jin, nek nyonto piye wong ora ketok. Sing ketok lak tanggamu jinal kuwi. Kanjeng Nabi niku wong, nggih mboten malaikat. Le, umpama tiyang mriki nanti kangge nyonto malaikat ngoten saged mboten? Ya mboten saged ne. Aku kok ketularan lembengmu. Kula sampean mangan, le malaikat ora mangan. Kula sampean ngombe, malaikat ora ngombe. Iku mboten saged no. Malaikat iki ora turu, nang kula sampean turu. Malaikat iki ora doyan duit. Lah wong jabon. Ngragas kok. Iya. Iya, iya. Makasih. Dilokno padha. Mboten saged arep nyonto malaikat. Malaikat ora mangan, ora ngombe. Malaikat rawong wedok nu yo ora pengin. Malaikat ketok bokong semok ki biasa. Apa ada entote kok ngono. Lah Kanjeng Nabi niku wong. Aku lo sampean wong dikeki conto wong pas. Sampean misalnya Mas dikongkon nyonto Superman, bingung sampean. Wong sampean ra iso miber. Piye nek mu nyonto? Antik Superman ki yo aneh, mbok waras mbok ora. Wong katokan kok ditelekno njaba. Rasulullah itu basyarun, manusia. Lah kita juga manusia. Menungso dikei conto menungso. Kanjeng Nabi niku yo yo yo tahu waras, yo tahu sakit. Padha to wong jabon yo tahu waras, yo tahu sakit. Yo tahu bungah, yo tahu susah. Sami yo melek, yo sare, yo dahar, yo ngunjuk. Halo. Wong pancene. Wong. Anggitmu terus Kanjeng Nabi niku mboten sare. Nggih sare. Pancene didamel ngoten karo Gusti Allah. Minangka kanggo conto. Nah, cuma bedane Kanjeng Nabi wong, tapi ra padha karo umume wong. Basyarun lakin lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Rasulullah itu seperti mutiara, intan berlian di tengah-tengah bebatuan. Sing Nabi niku inten. Lah sampeyan sampean ki watu. Lah iya padha. Wong kene iki sensitif banget. Kanjeng Nabi niku inten. Lah sampeyan kuwi krikil. Manusia tapi bobot dan kualitasnya beda dengan kita. Sama-sama manusianya, tapi bobot dan kualitasnya beda. Keistimewaan dan kelebihan itulah yang menjadi contoh. Misalnya ngeten gaya kersane gampang dipahami. Sebagai manusia, Kanjeng Nabi niku nggih sare. Padha wong jabon ya. Alah turu ana ele kok sare gayamu. Lek Kanjeng Nabi sare, nek wong jabon ngono. Baleni, baleni. Sebagai manusia, Kanjeng Nabi niku sare. Nah wong jabon ya turu. Tapi beda. Rasulullah kalau tidur hanya mata saja yang tidur. Hatinya enggak tidur. Lah nek wong jabon kadung turu keblet. total. Wong Jawa nek kadung turu kan total. Blek. Ono apa wis ora krungu. Kadang ono bledek dor. Ngono kuwi. Lah bledek kok mosok ono bledek kok crut ngono. Kuwi bledeke bojomu ngono kuwi. Mah. Kanjeng Nabi nek sare niku namung netrane. Hanya mata yang tidur, hatinya terjaga. Namung netrane sing sare. Atine mboten, dadi enten napa mawon nggih ngerti. Nek cara jawane mawon padha turune ning beda. Kanjeng Nabi nek badhe sare mesti ndonga, zikir, keadaan suci teko hadas. Kanjeng Nabi nek badhe sare niku wudu, ndonga, zikir. Nah, nek wong Jawa turu kan ngeloni HP. Hoi. Lho, ngono ku terus ngdike ya ngono. Aku ngerti ngene ra mangkat mau. Kanjeng Nabi niku nek sare istiqomah posisine miring nengen madhep kiblat. Lek cara mriki ngoten nggih sirahe ten ler, sikile ten kidul. Madhep kiblat miring nengen, dodo madhep kiblat, telapak tangan kanan tumpangke enggo bantalan napa niki? Pipi sing tengen, nah telapak tangan kiri tumpangke dhuwur pupu kiwa. Mulai mapan ngantos tangi ngoten niku posisine Kanjeng Nabi. Wong Jabon iso turu, mapane. Nah, tengah-tengah turu, mosak masih ra karo-karoan. Malang megung tekan dindi. Nah, tangan asale pipi karo pupu. Bareng tengah-tengah ya iso operasi tekan Gunung Semeru. Tekan hutan Jawa Tengah bareng ngono. Sebagai manusia Rasulullah ya berkeringat, Kanjeng Nabi nggih gadah keringat. Padha wong Jabon yo duwe padha keringete tapi beda. Keringete Kanjeng Nabi wangi, luweh wangi timbangane minyak wangi sing paling wangi. Wangi ketetesan keringete Kanjeng Nabi niku wangine mboten ilang-ilang. Kaful Mustofa kal wardinadi wa kaful Mustofa. Telapak tangan Rasulullah Al-Mustafa seperti mawar yang semerbak harum mewangi bisa hilang. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Keringete Kanjeng Nabi luweh wangi timbangane minyak sing paling wangi. Keringete Kanjeng Nabi. Orang gawe contoh wong Jabon nesuana. Keringetmu dilatono dhewe. Kanjeng Nabi manusia nggih gadah itu. Padha wong Jabon yo duwe itu. Tapi beda. Idune Kanjeng Nabi niku obat ditombo. Pas kali Abu Bakar Siddiq sing ngidan ten gene gua diuber-uber wong kafir Quraisy peristiwa hijrah harap dipateni niku lho. Lah niku anak bolongan terus njero ana ulane ditutup karo Abu Bakar Siddiq. Plek. Nah ulo pengen metu kok ditutup bolongane. Nyatek. Ini Abu Bakar Siddiq ini dicokot ulo, abuh sak gede-gede ini, wabuh abang biru bengkak, loworone ramiram, ulone sing nyokoti ulo Arab, ulo Arab ya beda karo ulon Jabon toh, ulon Jabon cili-cili kok. Mboten niku Abu Bakar Siddiq ini saking hormate karo Kanjeng Nabi ini mboten sambat, mboten bengok-bengok, timpet, gemeter. Teko ikale Kanjeng Nabi niku nggih mboten jawab. Nyapa kok pucet? Mboten napa-napa. Wedi wa? Mboten. Mau ninggalne Mekah? Mboten ngoten. Mekah nyang Medina? Mboten. Di karo wong kafir? Mboten. Lah nyapa kok pucet? Joko dulu. Kok meneng? Saya enggak mau mengganggu penjenengan. Saya enggak mau menyusahkan penjenengan. Ini tanganmu. Langsung didoni karo Kanjeng Nabi. Ngene nek itu. Anyel aku. Cuh. Langsung waras. Idune Kanjeng Nabi. Jalek anakmu korengen ngono iku terus idonono. Manusia, Rasulullah kencing, kita juga kencing tapi beda. Rasulullah kalau kencing, lep langsung hilang ditelan bumi. Sama sekali enggak ada baunya. Air seni Rasulullah itu keluar, lep, ditelan bumi. Hilang. Ini uyuhmu. Kemuntuk-muntuk. Ngambune iki pesinge fitini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah. Rasulullah dahar, wong kene yo mangan, padha mangane tapi beda. Rasulullah niku mboten dahar-dahar, nek dereng luwe. Jadi Rasulullah itu enggak makan kalau belum kenyang. Lah nek wong kene, Rasulullah itu enggak makan kalau enggak betul-betul lapar. Jadi sebelum lapar enggak makan. Lah nek wong kene meskipun masih kenyang sudah malah meskipun masih kenyang sudah lapar gitu. Rasulullah itu enggak makan sebelum lapar. Kalau kita kan masih kenyang sudah makan lagi. Rasulullah makan cuma sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Jadi podo mangane tapi beda. Woi. Mulane ya, nyonto niku kudu karo diangen-angen dipikir. Ora kudu pas persis do. Mboten. Rasulullah nek dahar ngangge driji telu. Ngono ku apa dianggap bid'ah? Ora. Nek sunnahnya tetap nyonto Kanjeng Nabi, wal jamaahnya niki fleksibel. Wal jamaah manggon Arab karo wal jamaah manggon Jabon beda. Nek wal jamaah Kanjeng Nabi nek dahar niku ngangge tangan driji telu niki, ya iso wong sing didahar kurma. Lah nek wong Jabon mangan soto terus nganggo driji telu, kapan rampunge? Lah iya. Hoi. Hoi. Mulane nyontok Kanjeng Nabi ora kok terus kodho persis apa-apa ning kene riyen to, ngapunten, ngeten nggih, ndelok-ndelok urusan. Kanjeng Nabi jubahan, aku kudu jubahan. Lah kowe manggonmu Jabon jubahan, tandur jubahan. Becak jubahan, ngarit jubahan. Mergo prinsipe Kanjeng Nabi jubahan. Hoi. Engko tentara-tentara wis sing sunah kudu jubahan kabeh. Njak pelayon yo keri umet to. Keserimpung jubahe. Hoi. Hoi. Paham napa mboten? Kanjeng Nabi nek korban nyembelih unta. Ana Arab. Ana kene anae sapi kebo, kurbane nyembelih sapi, nyembelih kebo. Wong Jabon kok meksa-meksa kurban nyembelih unta. Kowe mesti malah ketangkep polisi kowe, mergo iso muleh unta nyolong teko kebun binatang. Ngono lho. Tekon ndi entuk unta ana kene? Nomor loro. Tenan aku ngerti ngene ra mangkat mau. Lah sing ngongkon ngenteni kawit bar magrib ya sapa? Aku ngenteni kawit bar maghrib, aku ya ora ngongkon. Aku ya ngerti kalau kamu tuh sayang sama aku. Gini sayang. Terus nyapa toh Kanjeng Nabi kok dados contoh? Soalnya Kanjeng Nabi ini ku multi, bisa dicontoh oleh siapapun, profesinya apapun. Jadi Kanjeng Nabi ini ku multidimensi. Sesuatu itu bisa menjadi contoh kalau dia kompleks. Bisa dicontoh dari semua arah. Artinya ngeten, sopo wae, urusan opo wae, Kanjeng Nabi saged contoh. Misalnya, aku iki guru piye lek nyontoh Kanjeng Nabi lho. Nek sampean guru, Kanjeng Nabi nggih mulang. Kanjeng Nabi mulang. Itu masuk ke Madinah, bangun masjid, langsung membentuk, membangun majelis taklim. Kanjeng Nabi nggih guru, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru. Ya guru bangsa, guru manusia secara utuh. Rasulullah nggih mulang, mulane guru nyontoa Kanjeng Nabi. Hoi. Hoi. Saya pekerja keras. Loh Rasulullah pekerja keras. Kanjeng Nabi niku pedagang sukses. Umur 9 tahun niku wis dagange wis tekan negara Syria. Nek cara sakniki mbiyen jenenge Syam. Umur 9 tahun itu sudah melanglang buana, berniaga, derek dagang ngantos luar negeri. Apa kae? Saya tentara, Rasulullah mimpin tentara di medan perang. Kanjeng Nabi perang di garis depan 27 kali peperangan. Nyunto Kanjeng Nabi. Saya mubalek penceramah, Kanjeng Nabi ya dakwah. Nyunto Kanjeng Nabi. Saya ahli politik. Loh, Kanjeng Nabi niku ya politisi. Kepala pemerintahan. Saya cuma kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga kok cuma. Saya kepala rumah tangga. Bagaimana cara berumah tangga? Nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya istri, punya anak. Pas. Jadi pengen membentuk keluarga bahagia. Contoh keluargane Kanjeng Nabi. Nenek Nabi Isa ora kenek ge contoh bentuk keluarga bahagia. Nabi Isa ora kawin. Nabi Isa dereng sempat nikah. Wis diangkat ten langit dening Gusti Allah. Mulane kok membina keluarga bahagia, contohlah Nabi Isa. Raiso, Nabi Isa ora rabi. Nah, terus eneng pengikutnya Nabi Isa yang nganggep gak rabi itu ajaran Nabi Isa. Akhirnya dia melu-melu ora rabi. Aku ngarani ngono kuwi ya mubadir. Muspro, wala tak cuma gawe nguyah-nguyuh. Ngapunten nggih, kula niki lho umpama syaratnya dadi kiai kok gak oleh rabi, aku prei. Wani mundure. Kowe malah jawab, "Eh dhuwit nggo apa nek ora digo rabi?" Rumah samu rabi nganggo dhuwit ngono apa? Emboh. Nah, hebate maneh lek sampean nate maca selawat burdah nika. Ka annahu wa huwa fardun fi jalalatihi bi askarin hina talqahu wa fi hasyami. Rasulullah itu dalam keadaan sendiri maupun di kalangan banyak orang maupun di tengah-tengah tentara di medan perang, dimanapun Rasulullah hebat. Iki lho. Wangel golek wong bahkan enggak ada. Rasulullah niku kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun hebat. Ijenan Kanjeng Nabi hebat. Kumpul wong Kanjeng Nabi hebat. Kanjeng Nabi lungguh, hebat. Berdiri, hebat. Melampah, hebat. Neng omah, hebat. Neng pasar, hebat. Di medan perang, hebat. Di hadapan keluarga, hebat. Di hadapan teman, hebat. Di mata musuhnya, Rasulullah, hebat. Di depan istri, hebat. Rasulullah. Angel golek wong model. Kadang enek wong lanang no kantor, hebat. Sak kantor diamuk beketet. Sak kantor diamuk jeketet kabeh. Bareng tekan omah digetak bojone, goblok dadak. Langge, Kanjeng Nabi di mana-mana hebat. Urusan nopo wae hebat. Nah sakniki nopo sing kedah kita contoh saking Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, pertama tentu ibadah. Sama nek pengen ngerti uang sing ora duwe dosa, jawabane Kanjeng Nabi. Taman lek pengen ngerti uang sing akhlake paling mulia, paling sae, jawabane Kanjeng Nabi. Ayo to semangat sayang. Taman lek pengen ngerti uang sing paling bersih atine, jawabane Kanjeng Nabi. Manusia yang paling mulia, akhlaknya paling baik, gak punya salah, gak punya dosa, Kanjeng Nabi. Niku nek ibadah, sholat dalu, sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak, ngantos sukunipun abuh. Saking suwene lek ngadeg, saking suwene lek sujud, di sholati nganti sikile abuh. Aku yang ngerti wong jabon kene ya akeh sing sikile abuh. Tapi mergo asam urat. Lho padahal Kanjeng Nabi niku mboten gadah salah, mboten gadah dosa. Dijamin swarga. Ngoten ibadahe lho sampai kaya ngono. Lah wong Jepun sing dosane ra karo-karuan padha karo sing ngomong iki. Senenge, senenge. Eh. Nyapa kok nganti ngoten? Soale rumangsa butuh dateng Gusti. Kula sampean iki butuh Gusti Allah. Sapa sing ora butuh Gusti Allah minggat to tekan donyane Gusti Allah. Kula samane butuh Gusti Allah. Mulane ning ibadah kudu model kaya ngono kuwi. Kok sampai abuh? Maksudnya napa to? Apa wae? Ayo gumantunge nanggone Gusti. Uripmu niku pengen susah napa pengen tentrem? Pengen susah napa pengen tentrem? Wae anggere gelem gandulan Gusti Allah gantung nang Gusti Allah tentrem sampeyan. Urusan apa wae? Makane para kiai niku lek nerangno rak ngene to. Kowe nek pengen tentrem urip nang donya urusan donya kuwi tiru tukang parkir. Halo, tukang parkir niku lho delok. Ambok ditekani mobil sak pirang-pirang merke api-api regane larang-larang. Ya ora sombong. Biasa. Wakeh mobile jejer-jejer api-api larang-larang. Ya ora sombong. Bareng mobil dijukuki sampai entek resik, ya ora sedih. Aku ya wis ngerti nek teke uang ae ngene aku ya wis ngerti. Maksud kula ngeten Bu. Ayo dipek ilmune. Delok to tukang parkir. Ambok diteri mobil sak pirang-pirang larang-larang api-api. Mboten sombong, mboten nengkek, mboten menggaya, mboten kemlelet, mboten kemlinti. Biasa. Mobil dicukuk sampai resik, ya gak susah, gak sedih. Nyapa kok iso ngono? Mergo tukang parkir iki ora rumangsa melok duwe, mek rumangsa dititipi. Lah saiki lak akeh wong sing rumangsa pinter tapi ora pinter rumong. Halo. Tukang parkir niku sadar. Sadar nek ora melok duwe, tidak merasa memiliki. Hanya merasa dititipi. Pantaskah titipan kok disombongno? Wong dititipi kok. Sampean misale ya, dititipi mobil karo Pak Lurah. Yu, aku titip mobilku iki nyang omah sampean. Bareng Pak Lurah nyingkre terus, "Oh, mobil, mobil, lekku, mobilku." Gendeng wae. Titipan kok sombong-sombongno iki. Woi. Woi. Lah saiki ana wong dititipi pangkat nang sombong. Padahal pangkat yo titipan teko Gusti Allah. Enten mboten wong dititipi pangkat sombong? Enten, namine Fir'aun. Dong lirik rono kowe. Dititipi pangkat sombong. Enten sapa? Raja Fir'aun. Mulane nek ana wong dititipi pangkat kok sombong, kuwi berarti anak buahe raja. Tok tangga lho ora gelem nyapa. Padahal pangkate apa to? Wakil RT. Lho mriki mboten nenten. Yuk paringi. Lah mangke nek ketua RT berhalangan siapa yang menjalankan tugas ke RT-an? Lah Bu RT sing mentili anake sapa? Kok iso. Eh, dititipi donya. Mbah tanah, mbah duit, mbah apa pokoke donya lah. Kuwi rak titipan to. Oh, dititipi donya kok sombong. Amelok duwe. Sugih sithik petuk tanggane no masyaallah. Mlaku modele kaya ora ana lemah. Sundel bolong ten aku. Bu. Bu, nomor loro. Titipan kuwi kudu diramut sing apik. Titipan kudu dijogo. Nek gak dijogo, sing nitip mesti nesu. Halo. Halo. Sama nih misalnya arep pengajian Rene terus nitip sepeda motor. Mari ngono sampean bar pengajian sepeda sing sampean titipno kok rusak kabeh, spione pecah. Knalpote protol. Terus bempere pecah, pesok. Sampean nesu napa mboten? Nesu. Lah saiki sampean dititipi anak telu ae lho. Lah kok rusak kabeh. Sing nomor siji penggaweane almendemu. Sing siji dadi copet, sijine gendak. Sing nitip nesu napa mboten? Jare Gusti Allah, wong kuwi tak tiri anak telu, kok ora mbok ramut. Anak kok iso rusak kabeh kaya ngono kuwi piye to? Sing kebangetan nih mak kok asline. Oh, pak barang. Eh, lah nek iki secara umum kalau sampean dititipi Indonesia. Teng nitipi ya Gusti Allah. Eh tak titipi Indonesia. Indonesia iki negara besar, kaya. No ning sampean. Negara ini Indonesia dititipno ning kula sampean iki melalui keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Saiki ngunu-ngunu kuwi karek ngrasakno penake tok kuwi. Kuwe barang. Aku ya iya. Rungokne to. Loh, Indonesia iki soge, negara besar, kaya. Atas buminya semua tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Negara liyane ora ana sing kaya Indonesia. Apa wae dicirno Indonesia iki? Tuwuh metu wae. Nek wong kayu dicepno ile metu wae nang Indonesia. Hoi. Hoi. Masya Allah. Jadi di atas bumi Indonesia semua jenis tanaman tumbuh, menghasilkan. Di perut buminya kandungannya luar biasa, semua jenis tambang ada. Lah niki titipane Gusti Allah. Aturane dikuasai negara, tapi kemanfaatane untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lah kok dikorupsi? Lah kok ora kanggo mensejahterakan rakyat? Sing nitip marah. Nek sing nitip wis nesu marah-marah. Engko makhluk liyane sing digerakno karo Gusti Allah. Gunung demo. Segara demo. Banyu demo, angin demo. Ya nek sing demo menungso ta. Lek wong-wong menungso do demo, polisi turun. Mengamankan demo itu. Lah nek gunung sing demo. Gunung berapi sing demo, gunung kelut demo, gunung merapi demo, gunung bromo demo, gunung agung demo. Sapa sing mudhun? Mbah Marijan. Wis lewat. Mbah Marijan wis petuk Mbah Surip. Sena kono wis genah rokok-rokokan. Jare Mbah Surip tenang Mbah Marijan, gendong kemana-mana. Halo. Halo. Gusti Allah kare ngongkon. Gunung Kelut dalem. Watu O. Watu. Watuke gunung kok. Ya wis nek ora leh watu ngentut. Kula sampean iki butuh Gusti. Endel. Yo kudu dalem rekoso, Bu. Ngibadah niku ya rekoso. Perjuangan. Sampeyan didik anak niku lek gelem nganggo rekoso anakmu mesti dadi. Kanjeng Nabi hebat. Ya, ditempa dengan kehidupan penderitaan yang luar biasa. Kanjeng Nabi niku lahir wis mboten menangi bapake. Enggak pernah melihat wajah ayahnya. Rasulullah lahir pun yatim pun mboten menangi bapake. Umur 6 tahun ibune sedo. 6 tahun yatim piatu, buruh angon wedhus. Sengsara. Engko sik to Bu kok jenengan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Karena masa kanak-kanak ditempa dengan kehidupan yang menderita, remajanya enggak cengeng. Kanjeng Nabi mboten cengeng. Enggak kaya anakmu ning kentekan pulsa. Mati aku pulsa kuntek. Ya pulsa entek kok mati to blok-blok. Wong niku nek kulino susah, Bu. Petuk susah, Allah wis biasa. Petuk penak. Ngapunten nggih, wong niku nek kulino susah. Bu. Bu. Wong niku nek kulino susah. Ambok petuk susah niku ya ora kaget. Petuk penak ya ora kok. Wong nek kulino susah niku dijak susah ya iso, dijak penak ya. Tapi wong nek kulino penak isone mek dijak penak tok, dijak susah. Nun sewu, nun sewu. Mbah ra direken kok. Oh iya, kula niki santri. Kulino susah. Kula niki santri. Panganan kula kangkung. Kulino mangan kangkung, terong, wak asin, Lah kok aku saiki misale namu nunggone jenengan terus jenengan paringi jangan lompong. Ora kaget, wis pangananku. Kok umpama aku dolan nunggone sampean terus sampean jak nunggone restoran, jak sate, jak macam-macam, yo nambah. Ngono lho. Dadi wong niku nek kulino susah, dijak susah yo ora kaget, dijak Dajal wong nek kulino penak, mangane bendino enak-enakan restoran, tuki kangkung, mutah. Oh, masur. Kula niki santri kok. Biasa turu no gotaan ora usah lemek. Turu ngletakno masjid, biasa. Dadi misale kula kok dikon turu ngletakno gerdu, iso ora kaget. Tapi umpama kula kok dikongkon turu nggone hotel, ya tanek. Jalone sing kulino turune nang ngene spring bed mental mentul ngene. Nah terus gletakno nang masjid. Encok. Kembung. Ya wis. Nyapa to kula sampean kok dikongkon nyonto ibadah Kanjeng Nabi nganti kaya ngoten niku? Soale kula sampean iki kawulane Gusti. Jenengan rumangsa dadi kawulane Gusti Allah napa mboten? Nggih. Cuma persoalane Gusti Allah ngakoni napa mboten? Nah, nek perlu dikupas kula genahno kedhik mawon. Kok nek meloncot kabeh nek ngupase kenemenen. Sak ngertos kula sing nyata-nyata diakui sebagai kawulane Gusti Allah temenanan niku yang malam ini kita hormat kelahirannya. Kanjeng Nabi. Yang malam ini kita hormat kelahirannya. Pas Isra Mi'raj niku ditimbali subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya, sopo? Kanjeng Nabi nyata-nyata diakui sebagai hambane Gusti. Kawulane Gusti. Nah, kalau sama ini kita, gomu-go. Nek pengen, orang mek sekedar ngaku. Anggite sampean ngomong, ya Allah, kula niki kawula panjenengan. Terus Gusti Allah nyaut, iya iya, man. Kok nyimut men. Terima ngono tok. Wis to jarno, ora gelem ngopi gak ya wis, kok bingung mbok tawani kopi. Aku lho ora ngombe kopi, nyapa polisi mbok tawani kopi bareng. Ora gelem gak ya wis kok. Ngene iki ora adil jenenge sing kene ngeleset orang ngombe ora dikeki apa kono disuguhi kopi enak men. Nang ngombe muga-muga keselek ae. Mung kula mau disuguhi mboten kula ombe, kula solidaritas saken iki sing ngenteni kit bar maghrib. Ora kolu nek aku ngono kuwi. Niku penak ing ngarepe ana jajane, ana apa-apane ngono. Kok mentol itu namanya menari-nari di atas derita orang lain. Mentolo. Melunggumu kiwi sempuk penak iki delok ngleset kabeh. Ana sing bokonge dicokot semut bareng kuwi. Ngono lho. Wis dipenakno mbok yo. Yo, krungu ngene iki. Mboten apa-apa, gak apa-apa Bu, saiki sora sono akhirat penak sampean. Mlebune swarga dhisik kene karo ngono kuwi. Nesu nang mulih kabeh ngono. Karowan kok yo. Nung kene wayahe ngaji petentengan karo kene sing kono noto ngopi ngene ngene ngene ngene. Genah men kowe. Nesu ya biyene. Aku ngene iki ngapunten ngapunten. Ora cocok ngono nek aku. Ambo MC ngomong kesuwen aku wis lungguh mic saut ngene. Ora tepak ya tutukno lambene. Sing dinteni wong e ora kok MC-ne, aku sing dinteni. Aku wis munggah kakean komen. Nek kula ngoten, bagus pengantar MC, tapi nek kondisional, wong penceramah wis munggah ngenteni sik dikomeni meneh. Wong-wong wis ngenteni ngono lho, Bro. Kowe blenger krungu omonganmu wis ngono. Nek kula wonge ngene iki ra seneng gampang aja diundang meneh ngono arep. Hoi. Hoi. Carate nek pengen diakoni dadi kawulane Gusti Allah niku kudu ditempa dengan macam-macam ujian. Para nabi, para rasul niku ujiane Masya Allah. Ana nabi sing diuji karo Gusti Allah umaten dablek-dablek persis wong Jabon. Sinten? Nabi Nuh. Nabi Nuh niku diuji duwe umaten dablek blek ndeblek eram. Wis koyo ngene lah. Tuturane angel. Angger dinasihati ku yo mbantah. Persis. Lah akhire karo Gusti Allah diresiki to. Diazab banjir donya kelem resik. Nabi Nuh niku diuji. Umaten diyablek ndak. Ana nabi sing diuji melewarat gek gering-geringen. Nabi Ayub loro-loron, tapi yo panggah nabi, ngono mbok lokno nabi yo gering. Mumpancane disetel ngono karo Gusti Allah. Minangka nganggo conto. Jadi kegeringannya itu tidak mengurangi nilai kenabian. Ngono lho. Ngono mbok lokno. Samane kadang-kadang ngono kok kiai sakit ngono ya dilokno. Kiai kok ngrik-ngriken. Nah gitu nek kiai terus gak oleh lara ngono. Emboh. Ana nabi sing diuji ngadepi pemimpin sing zalim. Nabi Ibrahim ngadepi raja Namrud. Nabi Musa ngadepi raja Firaun. Ndak karo-karuan. Ana nabi sing diuji nganggo fitnah, nek cara saiki ya gosip. Yusuf tersebar gak karo-karuan gosipe. Kan aslinya Zulaikha kan seneng karo Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf kan aslinya ora gelem nampa. Kan Zulaikha terus loro ati. Mergo Zulaikha rumangsa dadi wong sugih rupane ayu, nang Yusuf iku disenengi kok ora gelem. Kan akhir diuji model apa wae lulus lolos. Niku syaraté pengen diakoni dadi kawulane Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lek wis ngono saiki aku neh. Saman cinta Kanjeng Nabi napa mboten? Iya. Sing banter saman cinta Kanjeng Nabi napa mboten? Iya. Percaya kula, percaya. Cuma persoalane Kanjeng Nabine cinta karo sampeyan apa ora? Upas meneh. Ya oleh lah sampeyan ngomong nek sampean ku cinta ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabine iki lho cinta sampeyan apa ora? Lah kuwi. Nah, saniki ngeten. Woi. Woi. Saman nek pengin ngerti gambarane ngene, jawab sing banter nek gak banter langsung tak tinggal mulai. Saman kenal Pak Presiden sing sakniki napa mboten? Sinten? Pak Jokowi, saman kenal lah, cuma Pak Jokowi ini kenal sampean apa ora? Ya ngono kuwi. Lah piye supaya dicintai karo Kanjeng Nabi? Kula saman kudu berusaha nuladani Kanjeng Nabi, nyonto dateng Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Benek ngaku cinta Gusti Allah, pengen entuk rahmati Allah, pengen entuk maghfirahi Allah, pengen entuk pangapurane Allah. Fattabi'uni, manuto aku, jare Kanjeng Nabi ngono. Embo. Lah terus saiki ngene maneh tak elingno. Bu. Kula sampean nang donya iki kan dudu penduduk asli to. Lho kok lho diomong. Sampean nang kene iki dudu penduduk asli. Sampean iki perantau. Duh. Diomongi kok. Sampean perantau. Mboten penduduk asli. Nah, namanya perantau, gak mungkin perantau itu kok manggon sak teruse, gak mungkin. Namanya perantau itu pasti bercita-cita ingin pulang. Mulane wong niku nek wis mati jenenge berpulang ke rahmatullah. Paham ya wis dikandang. Perantau itu pasti punya cita-cita ingin pulang. Ora ono perantau kok pengen menetap, perantau keblek iku jenenge. Perantau ndablek. Wis to bro, ora usah bingung sing nata kopi, sing nata rokok, sing nata apa. Umek ae. Ya, namine perantau. Suwe napa mboten tergantung, tergantung. Ana sing ngrantone 950 taun. Nabi Nuh 950 taun. Lah nek Kanjeng Nabi yo suwidak 3 taun. Umate nggih sak monten niku rata-rata 23. Mulane sing saiki umure wis 22 taun punjul 11 wulan luwih 29 dina. Ya ora mesti anggitmu sing sak nom-nom ngono terus sak suwe. Tamanku mbiyen pernah ngalami nenggone alam azali. Suwi merantau ning kono. Nah, teko alam azali terus nyang alam roh. Suwi. Bareng ngono terus merantau nyang alam rahim. Utawa alam kandungan. Ini tambah rundingan sampai kuwi saiki kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh. Kula jenengan ten kene alam kandungane ibu niku masyaallah. Ibumu nggih ibuku. Ibu kita semua perjuangan dan jasanya luar biasa untuk kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to. Sopo wae? Apa wae pangkatmu? Ra bakal iso nebus perjuangan lan jasane ibumu. Arep mbok bayar nganggo apa jasane ibumu? Kula sampean urip iki judule mek nyusahno ibu. Mulai ten gene alam kandungan sik cilik ibu niku ya Allah muntah-muntah ya kok metu muntah ra metu apa-apane muntah garing duh muntah garing ra metu apa-apane muntah kok iso metu wok biar lega lah wong meteng nomi muntah ra metu apa-apane. Masya Allah. Lah terus nyidam. Sing dikepingini iki sing ora wayahe. Ora wayah rembutan, jaluk rambutan. Ora wayah pelem, jaluk pelem. Aneh-aneh. Engko wayahe pelem dituki pelem moh. Aneh wong nyidam. Bengi-bengi niku nang pengen nyekelin ndas. Ndase sepur. Wong pancen wong nyidam ku aneh-aneh. Mambu minyak wangi munek-munek, mambu duren mutah, mambu kelek malah seneng. Duke selama nggone kandungan wi, mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede 9 bulan lebih. Ibu tambah rekoso, tambah rekoso, tambah rekoso, tambah rekoso, tambah rekoso. Nanti waktu lahir, Masya Allah, koyok-koyok daging dikelontok, teko balung, sak kulite dikelontok, larane. Keringat air mata darah jadi satu. Pilihane mek loro, nek gak urip ya mati. Kok guyang-guyu diceritane. Jajal. Begitu bayine lahir cenger, alhamdulillah. Lancar, anake selamat, bungae masyaallah. Lha sampean mulai cilik judule mek nyusahno ibu tok. Turu ra iso tanek wong lagi nggayir ngono kowe wis ra karo-karuan sing rewel, sing nangis, sing apa. Ngapunten-ngapunten ibu enak-enak mangan kowe moro-moro ngengek prokotok-kotok-kotok. Ibu ngono ku yo gak nesu, masyaallah. Taine anakku apike. Mangkane. Lho kate sampean arep sampean bayar nganggo apa jasane ibu? Arep sampean bayar nganggo apa? Demi Allah rangiro iso sampean. Mulane anake hebat kok kaya apa jadu kok kaya apa nglarak cek ibu arep-arep barokah uripe. Ya pantes kalau dalam Islam ibu itu subhanallah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nunggu dieling-eling. Woi. Woi. Nah. Panjenengan kelek merantaune wis rampung. Nek merantau nih wis rampung, bu, malah ngingetin bae. Mulai, sowan ngersane Gusti Allah. Lha iki le, sok wayahe sowan ngersane Gusti Allah ku posisimu posisi piye? Nek wong api, mati ini penak. Al-mautu tamamun ni'mah. Kematian itu adalah penyempurna kenikmatan. Mergo wong mati apik niku padha karo buka lawange suwar. Wong nek matine apik niku Bu. Badhe mati niku diketoki swarga. Saking senenge, bahagia, nyawa niku metu karepe dhewe, ora usah njabut. Dadi jemrintil metu karepe dhewe. Cara kene napa? Jemrintil lek enek wedok, nek lanang jemron. Gregeten aku. Dadi diketokke swarga saking senenge, mboten usah njabut nyawa niku metu-metu karepe dhewe. Semangat. Wong api. Lah ngoten niku terus ditampani malaikat Izrail diatur kedhateng Kanjeng Nabi. Subhanallah. Dadi kula sampeyan iki nek sida dadi wong api, disidakke nggih? Disidakke nggih? Mati niku Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi nderek nyambut. Mangke kalih Kanjeng Nabi dijak sowan ten kene Gusti. Kula sampean ora iso tekan Gusti Allah lek mboten melalui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku al-babul a'zam lil wusul ila Allah. Pintu agung agar bisa sampai kepada Allah. Mulane selawatan niku lak ana, ya Rasulullah ya sanati anta babullah. Engkau adalah pintu untuk menuju Allah. Kula sampean gak iso tekan Gusti Allah nek mboten melalui Kanjeng Nabi. Mulane sing kathah le maca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kau terus diterima karo Gusti Allah, disambut sampai Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nek mumuni Allah kok yang sambat kakean utang ngono model. Wahai jiwa yang tentram, lho wong nek apik niku lho dibahasakan jiwanya tentram. Pancen wong nek apik niku tentrem. Wong nek nglakoni apik niku mesti tentrem. Kaya ngaji ngeten iki, tentrem nglakoni apik. Sapa ngerti nek utangmu akeh? Tentrem. Pi nek wong elek nyolong, ora ngira tentrem. Sak canggih-canggih maling, tinguk-tinguk mesti ngono. Dadi wong nek tenang, nek apik niku mesti tentrem. Nek elek gak kira. Bu. Bu. Taman misalnya dibonjokno sepeda motor, dibonjokno sepeda motor bojo sampean dhewe karo wong lanang liya, dalam tanda kutip dudu tukang ojek. Mumpung urung mbok bantah. Bonjokno sepeda motor wong lanang bojomu dhewe karo bonjokno sepeda motor wong lanang liya, rasane padha napa beda? Berarti kulino. Bisa bedake kok. Ya beda blok. Nek sing boncengno bojone dhewe ya tau wenang kok. Mbak ono apa ya tenang pada kancane. Mbak, yang pasar. Barang ngeruwakut bangkean. Nek perlu cekelan dongkrak. Njajal nek sing bonceng wong lanang liya nang apa-apane. Ketok kaya kancaku kaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Melungker nang raine ditutupi kudung. Sret. Ya Allah, muga-muga selamat, muga-muga selamat. Toto. Mas, sampean numpak sepeda motor nang jalan raya lho, Mas. Nek sampean apik bener, sepeda motornya beres, surat-suratnya lengkap, helmnya standar. Mbok petuk polisi piro ae tenang ya man. Ono operasi, ono razia bolak-balik, ya, tenang sampean. Orang dicegat, ya pengen dicegat. Polisinya disopo kok. Pagi pak. Pagi. Gak cegatan pak. Jadi polisi, gak prai, gatan nak bentino. Prai. Cegatan toh pak. Kilo pak, simku pak. Malah mamer-mamer ke sim. Jajal nek sama ora beres, sepeda ora beres, surat-surate ora lengkap, helme ora standar. Oh, helmane bel plastik disigar taleni gedebok. Nek podok polisi jagang sepeda motor nang ngarepe warung, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah. Padahal polisi ini gak nyapo-nyapo. Nang ape marung kok pin polisi. Ngono lho, mergo sing mbok lakoni ora beres. Lah wong niku nek apik diungkapkan, menengo. Kaken bantah kok wong kene iki. Tak eling-eling kok kaya desa kene iki tak eling-eling mbek aku. Wong kene iki rungokke to? Loh, wong nek apik niku jiwanya tentram, tenang. Wong apik niku tenang. Boten kula ngenten boten nyawang pawon, gak mangan. Berarti pengumuman kula mantun donga mudhun langsung wangsul. Nyuwun pangapunten tuan rumah boten ngurangi raos hormat mangane aku dilokno karo kuwi. Nyawang pawone ketara luwe pengen mangan. Boten, niki metine wis wayahe mangan cuma waktune mangan tak gawe nambahi jam ngaji. Nah, kok iso bungkus barang? Saestu mboten ngurangi raos hormat kula dateng tuan rumah, matur ngeten kula ndonga mudhun langsung nyuwun pamit. Dadi nyuwun pangapunten sanget. Wis to rungokke. Umekae ngono kok mbolokke sing nyawang pawon sing pengen mangan. Ya wis tak nyawang mrene. Mungkin kene iki sak ruwe kok dilokke kok. Sing nyawang pawon sing luwe pengen mangan sing apa? Iki ngono wis keliwat jam 12 wis ganti dino. Iki saiki mlebu dino Kamis. Inilah ceramah terlama sedunia. Rong dino aku ceramah mulai Rebo sampai Kamis. Ngono kok sembok kongkon terus wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokke. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Cinta dan dicintai. Senang dan disenangi. Loh, Gusti Allah seneng sampean ya seneng. Dadi seneng petuk, seneng masya Allah. Seneng petuk. Sing lanang seneng, sing wedok seneng, ya keruntelan terus. Lah nek seneng petuk ora seneng. Lara napa mboten? Wis enak-enak bu ning bayang ngene lho sing lanang maram-maram mlebu lungguh no jejere no. Astagfirullahaladzim. Wong iki. Waleh ipit ngaleh kamar siji ne. Ditutke karo sing lanang. Ya Allah. Keeneng menungso kaya ngene iki. Ya ora iso turu wis wong. Apa maneh ra seneng petuk ra seneng. Disombo lho dadi ciut. Disombo sesek. Dalan dawa buntu. Nek ra seneng petuk ra seneng. Napa riwat merono ketok kok kono. Bedes kae kono. Mbau angel metu dalan sik. Lah kae ana kirik pisan nang kono. Ora ning penake. Lah iki seneng petuk. Kowe pikiranmu kok iso tekan kono iki lho. Iki Gusti Allah karo kawulane. Wes, fadkhuli fi ibadi. Kowe kono mlebu ana gone golongane kawulaku, diklumpukke karo sapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kumpulke karo para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Alhamdulillah. Saman nek sida dadi wong apik, sok saman mati no akhirat dikumpulne kalih para nabi. Dadi nokono ku nokono iku sing apik klumpukno padha apik, sing elek ngumpul padha elek. Lek nang gone Jabon kasek campur to. Ya kaya ngene iki wong apik wong elek kan campur dadi siji to. Ki apik, ki elek, ki apik, ki elek, ki apik. Ya Pak, sing apik nang ngisor, sing elek nang dhuwur. Sing ngomong kae lho Pak, klambi abang lho Pak. Aku mek nerokke kok. Dadi sing apik nang ngisor, sing elek padahal dhewe kulino nang dhuwur lho padahal. Lek no akhirat wis di dhewek-dhewekke, wong apik ngumpul padha apike, wong elek ngumpul padha eleke. Lah nek nang donya iki sik campur. Dulur kandung tunggal bapak, tunggal ibu iki lho. Kuwi ana sing kelakuane apik, ana sing kelakuane nggih mboten? Pembagian warisan ngono kuwi ana sing neriman, wis aku pokoke manut. Ya ana sing rewesek, ya ana. Kancek sak kilan ni lo direwangi pengkerengan geger ora karu-karuan. Enten apa beten? Wonge melok jawab yo kuwi wonge. Yo sak lingkungan sampean iki lho ya ana tanggae sing omong sak ngomong niku penak dirungokke. Omong sak omongi nyenengke. Tapi yo ana wong wedok modele omong sak omongi nyelekit. Enten apa beten? Ten iki wonge teko aku ngerti. Wonge nganggo kudung rupane ireng. Yen kok. Lewekku kok ireng. Ya iya kuwi. Wene nang jalan kudung ngono. Kok iso. Halo. Kuwi nek wong apik, wis nang mlebu swarga, ngono jare Gusti Allah. Lah nek wong elek, pe mati diketoki neraka. Jerit-jerit bengok-bengok, moh metu teko donya. Ti wong eleke karepe moh ninggalno donya. Soalnya apa? Dia ngerti, dunia kan alam bebas. Dan ini akhirat itu alam balesan. Dia wis sadar apa mati, mulane bengok-bengok emoh kon donya. Wong elek seneng manggon donya, mergo donya iki alam bebas, dinggo nglakoni apik kenek, dinggo nglakoni elek yo kenek donya iku. Dinggo wiridan kenek, nggo bengok-bengok ngono ku yo kenek nang donya iku. Nggo maca Quran kenek, nggo misuh yo kenek nang donya iki. Lah nek ana akhirat sok wis ra iso kowe arep macam-macam. Ngono lho. Tantem pisan lho. Karepku ya pengen tak uncalno bro, cuma aku khawatir kena ibu-ibu iku engko. Pun ngeten, ngeten. Nyapa nek wong apik kok diketokke swarga, nek wong elek kok diketokke neraka. Pancen apik karo elek dosise beda. Dosise beda. Wong apik niku diiming-iming dikai hadiah mangkat. Nek wong elek diiming-iming kaya hadiah ra mangkat. Mangkate diancam, lagek gelem mangkat. Wong apik kok dikai hadiah diiming-iming mangkat pisan. Zaman duwe anak kok apik, zaman iming-iming. Nah, wis arep maghrib nak adus nggih ngene adus diparingi dhuwit 5000 nggih Bu adus ya kosokan rewesik ngono andukan kelamben dhewe praktis ngono entuk dhuwit 5000 diiming-iming budal lha nek anak nakal ndablek ra ngarah budal diiming-iming nek gak diancam nak wis kate maghrib engko nek gelem adus diparingi dhuwit 5000 mah adus kok 5000 50000 ya budal 5000 mah karo ibune terus dinyang. Ya aja 50000 nak. 10000 nggih, 10000 nggih. 10000 ya guyang banyu tok rasa sabunan. Dinyang ne 15000 nggih, 15000. 15000 ya sabunan saiki. Ibu akhirnya nesu to, njukuk kayu bocah iki. Adus ora ge. Ayo, gawane kayu. Adus ora? Adus ora? Yo yo yo yo yo yo. Akhire mangkat sampai lali duwike. Ya ngono kuwi, mulane nek wong apik ke swarga jerantal. Wong apik kok dikandani salat jamaah 27 derajat, kowe katik krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jerantal, wong apik kuwi. Lah nek wong elek, salat jamaah 27 derajat, ya wis. Mangkat ora? Mangkat ora? Mulane Kanjeng Nabi pernah manjing salat jamaah, sik entenono, aku tak keliling kampung. Nyapa tak obonge omahe wong-wong sing ora gelem budal nang masjid. Ini gak diobong ora gelem mangkat nang masjid wong-wong. Kanjeng Nabi nate ngoten niku. Lha iki kok dipraktekno omahe wong kene resik. Tak lurah-lurahe ra ndek omah. Wis. Ya wis ngono kuwi. Moh kon nambah neh moh. Nyuwun pangapunten Kang Agung, sahabat-sahabat Banser, nyuwun bantuanipun. Kula mandap langsung ten kendaraan. Tuan rumah sekali lagi mboten ngirangi raos hormat kawula datang panjenengan keranten wekdal keranten muga-muga manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-ladhin anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alaihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala.